إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله disebutkan dalam sebuah hadith yang sahih الرسول عليه الصلاة والسلام bersabda لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك akan senantiasa ada satu ta'ifah dari kalangan umatku. Mereka tampil di atas kebenaran. Mereka tampak di atas kebenaran. Menang di atas kebenaran. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya mansurin. Yang ditolong, yang dibela oleh Allah Azza wa Jalla di atas al-haq. La yadurruhum man khalafahum. Tidak memadaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Wala man khadhalahum. Tidak pula memadaratkan mereka orang-orang yang melemahkan, yang melembekkan mereka. Hatta ya'tiya amrullahi wahum kadhalik. Hingga datang urusan Allah. Yakni berhembusnya angin yang lembut. Selembut sutra sewangi misik di akhir zaman nanti yang mewafatkan setiap orang yang memiliki iman dalam hatinya. Wahum ala zalik, dalam keadaan taifah al-mansurah itu tetap di atas prinsipnya. Dalam hadis ini khunafatina azzakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kekuasaannya, tentang kudrahnya. Satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu ahlul haq. At-taifah al-mansurah. Adalah pihak yang senantiasa menang di atas kebenaran. Walaupun mereka dimusuhi. Dihadang oleh semua pihak. Baik dari kalangan mukhalifah. Orang-orang yang menyelisihi prinsip mereka. atau mukhazilah, orang-orang yang melemahkan mereka. La yadurruhum, tidak akan memadaratkan mereka, tidak akan membahayakan mereka. Dalam keadaan Taifah Al-Mansura ini qillah, sedikit jumlahnya dibandingkan dengan mereka yang menyimpang. Taifah Al-Mansura ghuraba, orang-orang yang asing, satu-satu kelompok di tengah-tengah sekian puluh kelompok-kelompok yang lainnya. Yang kata Rasulullah SAW, kulluha finnar illa wahidah, semua kelompok-kelompok tadi dalam neraka kecuali satu. Sedikit jumlahnya, kecil jumlahnya, sedikit orangnya, tetapi tidak akan mampu dikalahkan oleh siapapun dari kalangan ahlul batil. Walaupun jumlah mereka banyak, walaupun mereka bersatu padu, walaupun panah-panah tertuju pada satu titik, melawan At-Taifah Al-Mansurah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dalam hadis ini khonafatina azzakumullah, Rasul alaihi salatu wasalam menjelaskan kepada kita ada dua musuh yang senantiasa menghadang laju dakwah Taifah Al-Mansurah, yang senantiasa menghalang-halangi dakwah sunnah, dakwah ahlus sunnah, dakwah salafiyah. Yang pertama ialah al-mukhalifah, orang-orang yang menyelisihi prinsip-prinsip salaf dengan mukhalafah yang nyata yang jelas. Ini kalau intern kaum muslimin dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, dari ahlul bid'ah yang jelas dan nyata kebid'ahan-kebid'ahan mereka dengan nama-nama yang ma'ruf yang masyhur pada mereka, semacam khawarij, semacam rafidah syiah, semacam ahlul kalam, mu'tazilah, asy'ariyah, dan yang lain-lainnya. Mukhalifah, ini musuh-musuh ahlus sunnah yang nyata yang jelas. Yang kedua adalah al-mukhazilah. Al-mukhazilah ini dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, mengaku sebagai salafiyin, mengaku mengibarkan dakwah salafiyah, tetapi mereka menikam ahlus sunnah dari dalam. Mereka memporak-porandakan dakwah salafiyah dari dalam. Mereka melemahkan sikap tegas ahlus sunnah dari dalam. Ini namanya mukhadzilah. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau menjelaskan bahwasanya musuh dakwah salafiyah zaman sekarang ini ada dua. Yang pertama ialah seseorang yang mutasyaddid, seseorang yang kaku, yang kasar, mutasyaddid, yang dengan mudah mengklaim orang lain mubtadi, menuduh orang lain hizbi dengan tanpa hak. Mereka ini adalah haddadiyah, mereka ini adalah jama'atul takfir, jama'atul tahzir wa tabdi'. Di zaman sekarang ini mereka adalah al-hajawrah, pengikutnya Yahya al-Hajuri. Yang kedua ialah al-mumayyi' al-mukhazzil, seseorang yang mentamyi', yang melembekkan prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Al-mukhazzil, yang melemahkan prinsip ahli sunnati wal jamaah. Fanabdin a'zakumullah, dari kedua musuh ini yang paling berbahaya fitnahnya di kalangan ahli sunnati wal jamaah salafiyin, yang mampu membuat berbagai macam makar-makar, fitnah-fitnah yang memporak-porandakan persatuan salafiyin, barisan salafiyin adalah pihak yang kedua. Walaupun pihak yang pertama juga demikian. Al-mukhadzilah al-mumayyi'ah. Perlu dipahami, khonafdina azzakumullah. Pada masa-masa akhir ini, yang pertama kali memunculkan paham tamyi', paham takhzil adalah sekte Ikhwanul Muslimun yang sekarang dikenal dengan PKS-nya di Indonesia ini. Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna, seorang tokoh sufi hasafi kuburi, sufi kebatinan ekstrim, kuburi yang biasa mengagungkan kuburan. Dengan kaidah yang dimunculkan oleh mereka dan diagungkan oleh para pemeluknya dan mereka terapkan di dalam dakwah mereka, yaitu kaidah nata'awanu fi mattafaqna wa ya'tadziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Kita saling berta'awun, saling bantu-membantu dalam perkara yang kita sepakati, dan sebagian kita memberikan uzur kepada sebagian yang lain dalam perkara yang kita berselisih padanya, berikhtilaf padanya. Kaidah ini, kaidah yang menghancurkan prinsip al-wala' wal-bara', kaidah yang menghancurkan prinsip tahdzir, prinsip rudud para ulama terhadap penyimpangan dan orang-orang yang menyimpang. Dengan prinsip ini, Ikhwanul Muslimin melakukan tindakan takrib baina sunnati wa syiah, mendekatkan antara sunnah dan syiah, menggabungkan antara ahlu sunnah dengan syiah. Dengan prinsip ini pula bahkan mereka bisa menggandeng semua penyimpangan-penyimpangan, semua orang-orang yang menyimpang, semua kelompok-kelompok yang menyimpang dalam satu wadah mereka yang bernama Ikhwanul Muslimun. Dengan prinsip semuanya adalah muslimin, semua adalah ikhwan-ikhwan kita. Rafidhah ikhwanuna, teman-teman kita. Khawarij ikhwanuna, teman-teman kita. Kulluna muslimun, kita semuanya adalah kaum muslimin. Lalu menggunakan kaidah tadi, nata'awunu fi mattafaqna 'alaih, kita saling ta'awun dalam perkara yang kita sepakati. Wa ya'tadziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna, dan sebagian kita memberikan uzur pada perkara yang lain dalam perkara yang berbeda di kalangan kita. Rafidhah syiah, walaupun dia syiah, ya syiahnya kita juga. Khawarij, walaupun dia khawarij, ya khawarijnya kita juga. Wahabi, walaupun orangnya kaku yang keras, ya wahabinya kita juga. Semuanya adalah kaum muslim, saling memberikan uzur pada perkara yang kita berbeda padanya. Betul-betul sikap tamyi' yang luar biasa dengan kaidah tadi. Bahkan mereka pun sampai pada tingkat merangkul orang-orang kafir. Ikhwanul Muflisun yang menyatakan bahwasanya permusuhan antara kita dengan Yahudi bukan adawah diniyah, bukan permusuhan agama, tapi permusuhan persengketaan masalah tanah dan wilayah saja. Jangan heran kalau kemudian pada partai mereka di Indonesia ini, partai PKS, masuk di dalamnya berbagai macam elemen-elemen yang ada, semuanya masuk. Dulu awalnya mengaku sebagai partai Islam, sekarang partai nasionalis. Hindu, ahlan wa sahla. Nasrani, ahlan wa sahla. Semuanya, ahlan wa sahla. Ahlu sunnah, afwan. Ini benang pertama. Ini disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Kemudian setelah itu barakallahu fikum, ketika para ulama'una menjelaskan kepada umat tentang penyimpangan Sayyid Qutb, terutama ketika Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala warah membongkar penyimpangan demi penyimpangan yang ada pada Sayyid Qutb pada 4 kitab, menjelaskan bahwasanya Sayyid Qutb memiliki pemahaman wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, punya pemahaman khalqul Qur'an, menjasadkan Al-Qur'an, memiliki pemahaman ta'til, menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jal, memiliki pemahaman ta'an fi sahabah, mencela para sahabatul kiram, terutama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dan sahabat-sahabat yang lain. Ketika muncul para ulama yang menjelaskan tentang penyimpangan dan kesesatan Sayyid Qutb, maka bermunculan ikhwana fitina azakumullah tanduk-tanduk ahlu tamyi', ahlu takhzil. Mereka berupaya untuk memayungi, untuk menghalangi, mengamankan Sayyid Qutb dari panah-panah bantahan-bantahan ahlu sunnah kepadanya, dari upaya para ulama'una membantah pemahaman-pemahaman dia. Memunculkanlah yang namanya prinsip muwazanah. Ini kaidah kedua yang ada pada ahlu tamyi', dimunculkan oleh Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Supaya antum tahu barakallahu fikum, Sururiyah Qutbiyah itu pecahannya Ikhwanul Muslimin, terlahirkan dari Ikhwanul Muslimin. Muncul pemahaman yang namanya muwazanah, yang fitnahnya sempat menghebohkan dunia persilatan dakwah. Kalau di Timur Tengah sana tahun 90-an bertepatan dengan perang Teluk terjadi, kalau di Indonesia Raya ini pada tahun 95-an, awal-awal tahun 95-an barakallahu fikum. Dan yang muncul di Indonesia Raya ini barakallahu fikum ialah yang aslinya dari pemahaman Sururiyah, pemahaman muwazanah. Muwazanah itu maknanya ialah harus adil, imbang. Ketika kita membicarakan ashabul ahwa'i wal bid'ah, terutama Sayyid Qutb, kalian boleh menyatakan Sayyid Qutb ini punya pemahaman wahdatul wujud, punya pemahaman khalqul Qur'an, punya pemahaman mencela sahabat, punya pemahaman demikian, demikian, demikian, demikian, demikian. Tapi ingat, wajib atas kalian untuk menjelaskan pula kebaikan-kebaikan dia. Kamu harus sampaikan kepada umat, dia seorang sastrawan, dia seorang pejuang, dia seorang yang begini dan begitu, dari kebaikan-kebaikan dia. Kalau tidak, maka anda zalim, anda khain, mengkhianati, anda tidak insaf dalam perkara ini. Muncul pemahaman muwazanah. Awalnya itu untuk mengayomi Sayyid Qutb, kemudian berkembang mengayomi semua ashabul ahwa'i wal bid'ah yang ada. Ini juga telah dibantah panjang oleh para ulama'una pada masa itu. Pada masa hidupnya Syekhul Albani rahimahullah, Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh bin Uthaymin rahimahullah, dan para masyayikh yang lainnya yang masih hidup sampai sekarang, Syekh Rabi bin Hadi yang paling utama dalam membantah fitnah Sururiyah ini, kemudian Syekh Saleh Fauzan, Lajnah Daimah, dan yang lain-lainnya dari ulama kibar yang menjelaskan bid'ahnya prinsip muwazanah ini. Perlu difahami khanafatina azakumullah, kalau makomnya makom tahzir, memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan atau dari bahaya orang yang menyimpang, maka yang disampaikan hanya penyimpangannya saja, kejelekan-kejelekannya saja, supaya umat itu lari daripadanya. Kebaikan, masih orang punya kebaikan, tapi makomnya tidak menyebutkan kejelekan mereka, kebaikan-kebaikan mereka. Dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kaum munafikin, disebutkan dengan rinci sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka, dengan tanpa menyebutkan kebaikan sedikit pun. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang kaum khawarij, disebutkan dengan detail, dengan rinci, disebutkan kebaikan yang ada pada mereka dalam rangka untuk membantah mereka dengan bahasa yang begitu keras, dikatakan sebagai kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Begitu pula para ulama una ketika membantah semua orang yang menyimpang, yang dibawakan hanya penyimpangan-penyimpangannya saja. Dia menyimpang demikian, demikian, demikian, demikian, tidak menyebutkan kebaikan mereka sedikit pun. Sehingga manhaj muwazanah yang dimunculkan oleh tokoh-tokoh sururi semacam Muhammad bin Surur bin Naif Zainal Abidin pencetusnya, dan yang mengusung pemahaman muwazanah semacam Salman Al-Audah, semacam Aid Al-Qarni, semacam Safar Al-Hawali, dan tokoh-tokoh mereka yang lainnya, dinyatakan sebagai pemahaman yang muhdats, pemahaman bid'ah, kata para ulama una. Itu tahun 90-an ya. Yang termakan fitnah sururia ini, ya panser-panser tua sekarang yang ada ini. Barakallahu fikum. Fitnah sururia yang muncul pada masa itu di Indonesia Raya ini, semacam yang di Solo Ahmad Faiz Saifuddin, yang di Yogyakarta semacam Khomsah Sofwan Abu Nida, kawan-kawan dan ling-lingnya, yang di Bandung sana Ahmad Rafi'i Abu Haidar, dua orang ya, dan yang lain-lainnya, ya di Jawas masuk Abdul Hakim Abdad, masuk Aun Rafi Ghufran Serawasi Dayu, masuk ling-ling yang lama itu ikhwan, dari kalangan panser-panser tua. Mereka ini ex-sururiin, tapi kemudian mereka berteriak anti-sururiin. Ikhwan fillah na'azakumullah, perlu dipahami baik-baik. Prinsip muwazanah ini pada kemudian hari memang dibenci oleh semua pihak. Orang-orang yang dahulu termakan pemahaman sururiah ini pun juga mengingkarinya, membantah pemahaman muwazanah, membantah pemahaman sururiah. Tapi ingat, imbasnya, dampaknya itu masih ada pada mereka, ex-ex sururiyin. Dampaknya ialah memiliki sikap tamyi', sikap yang lembek ketika mensikapi hizbiyin, mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ada awalan. Dan yang kedua, barakallahu fikum, muncul sikap tasahul, bermudah-mudah dalam perkara agama ini, kurang kenceng dalam tamassuk bisunnah. Ex-ex sururiin, panser-panser tua yang dibantu oleh panser-panser muda mereka, semacam Muhammad Arifin Badri, doktor, semacam Ali Musri, doktor, semacam Firanda, MA, semacam Sohib Hukum Abdul Zain, MA, dan yang lain-lain. Dari ling-ling mereka ini, barakallahu fikum, antum perhatikan dakwah mereka, dakwah damyi, dakwah mereka, dakwah takhzil. Begitu bermudah-mudah mereka dalam perkara dakwah, berdakwah melalui televisi-televisi, menganjurkan para madu'unya untuk membeli televisi-televisi, parabola-parabola. Ketika ada sebagian akhwat yang kemudian komplain dikarenakan khawatir terfitnah dengan ustadz-ustadz yang ada, difatwakan dikasih cadar televisinya. Itu dari mereka, itu fatwanya Muhammad Arifin Badri sang doktor, tampil di acara-acara televisi, di Trans 7, di mana lagi Ikhwan? Dan segala macamnya itu. Itu Firanda yang membuat mereka beramai-ramai cepat diganti channelnya. Dan channelnya ada acara talentnya Ustaz Firanda di Trans 7, di Metro TV apa TV One gitu. Metro TV, kok ngerti? Barakallahu fikum. Tayyib. Wahakadha. Ketika muncul yang namanya Pilpres kemarin, antum perhatikan. Mereka-mereka ini barakallahu fikum yang mengkampanyekan untuk ikut pemilu, mencoblos. Bahkan bukan semata-mata ikut mencoblos di TPS-TPS yang ada, kampanye. Barakallahu fikum. Sehingga larinya begitu nyata kecondongannya kepada Ikhwanul Muflisin. Barakallahu fikum. Ini mereka. Firanda foto bersama dengan Ustaz Felix, tokoh Hizbut Tahrir Indonesia. Foto bersama ini adalah bentuk persatuan dan ukhuwah di kalangan para dai-dai yang ada. Bangga dengan itu. Dan masih banyak lagi khonafatina azakumullah yang ada pada mereka-mereka ini, eksururiyin, yang enggak mau dikatakan sururiyin, kita katakan sebagai hizbiyin, halabiyin. Barakallahu fikum. Khonafatina azakumullah. Manhaj tamyi' yang muncul di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai salafiyin, ini yang membuat atau yang memunculkan bara apinya, gitu. Yang menebarkan, yang memunculkan fitnahnya ialah orang yang bernama Adnan Ar'ur. Ini penjelasan dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah dalam kitab beliau Bayan Ma fi Nasihati Ibrahim Ar-Ruhaili min al-khalali wal ikhlal. Yang kali pertama menyalakan api fitnah tamyi' ini adalah Adnan Ar'ur. Dia ini membela Sayyid Qutb dengan pembelaan yang begitu luar biasa. Dia susul dengan seseorang yang bernama Muhammad Al-Maghrawi. Di samping membela Sayyid Qutb, dia juga memiliki pemahaman takfir. Disusul lagi dengan fitnahnya Abul Hasan Al-Ma'ribi yang ada di Yaman, di Ma'rib. Juga demikian, memiliki satu kaidah yang begitu menyimpang, kelanjutan dari kaidah Muazzanah dan kaidahnya Hasan Al-Banna. Dia punya kaidah manhaj ahli sunnah, manhajun afiyah, yasa'ul ummah wa yasa'u ahli sunnah. Manhaj ahli sunnah itu manhajun afiyah, manhaj yang luas, bisa menampung semua umat, juga bisa menampung ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Ini sama dengan kaidah dan benar yang di atas. Wa ya'tadziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Dia memunculkan manhaj yang baru, tidak mau menerima kalamul ulama di dalam mentahdir, dalam menjarah seseorang yang menyimpang kecuali dia sendiri yang tahu mana orangnya. Setelah tahu orangnya, langsung dia datangi orangnya, langsung tabayun dengan orangnya. Kalau tidak, ditolak semua yang tadi. Itu pada kasusnya Muhammad Al-Maghrawi, disampaikan oleh para ulama dan para masyayikhna ketika menghadapi fitnahnya Abul Hasan ini. Fatwa ulama kibar pada masanya, ikhwan, yang menjelaskan tentang penyimpangan Muhammad Al-Maghrawi, tolak. Saya belum bertemu sendiri dengan dia. Ketika berjumpa dengan Muhammad Al-Maghrawi, diuntal miring. Bukan kemudian percaya dengan fatwa kibarul ulama pada masa itu, diuntal miring. Akhirnya terlibat juga dalam pembelaan kepada Sayyid Qutb. Dan membela mereka-mereka semua tadi. Barakallahu fikum. Ini merupakan manhaj baru. tidak mau menerima kabar para ulama, kalam para ulama terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, sampai dia kenal sendiri mana orangnya, dia datangi langsung mana orangnya, dia tangani langsung mana orangnya. Menolak prinsip tahdzir, menolak prinsip rudutnya para ulama. Ini fitnahnya Abul Hasan. Barakallahu fikum. Ma'ruf di kalangan Ahlul Yaman dan para ulama-ulama yang lainnya terkait dengan penyimpangan-penyimpangan orang satu ini. Mubtadi, difonis mubtadi wal ikhwani syirir oleh para ulama. Juga sebelumnya Adan Ar'ur, Muhammad Al-Maghrawi, semuanya dinyatakan sebagai mubtadi wal. Barakallahu fikum. Di zaman kita sekarang ini, qul inna a'udzubikumullah, ternyata orang-orang yang menyimpang tadi, yang semua sekali lagi, yang semuanya ya ikhwan berupaya mengayomi Syekh Qutb dan kemudian mengayomi ashabul ahwa wal bid'ah yang lainnya, ternyata muncul seseorang yang berupaya untuk merangkul semua orang-orang yang menyimpang tadi, kemudian menamakan mereka semua sebagai salafiyin, sementara para ulama una yang membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka dikatakan sebagai mutasyaddidin, dikatakan sebagai ghulatut tajrih, dikatakan sebagai jama'atut tabdi' wa tahdzir, ghulatut tahdzir, dan semisalnya. Muncul seseorang yang bernama Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi, yang katanya dulu mengaku sebagai muridnya Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala. Dia kumpulkan semua yang ada, Adnan Ar'ur, Muhammad Al-Maghrawi, Abu Hasan Al-Ma'rifi, semuanya disatukan sama dia. Situsnya namanya Kul Salafi, dan yang mengadopsinya, yang menyebarkannya, yang menebarkannya sebagai syubhat di kalangan salafiyin, terutama di Indonesia ini, Firanda. Klop. Barakallahu fikum. Semua dikatakan salafi. Memunculkan berbagai macam pemahaman-pemahaman baru di dalam prinsip jarh wa ta'dil, dalam kaidah-kaidah tahdzir, di antaranya tidak mau mentahdzir seseorang sebelum semua ulama ijma' sepakat untuk mentahdzirnya. Selama masih ada khilaf di kalangan para ulama, maka kita tidak mentahdzir dia. Mazala salafiyya. Selama dia sebagai seorang salafi. Barakallahu fikum. Sehingga semua tadi itu, semua adalah salafiyin. Dikarenakan tidak ada ijma' ulama', kesepakatan semua ulama untuk mentahdzir mereka. Memang pada kenyataannya ada beberapa pihak barakallahu fikum dari kalangan ulama una yang tersamarkan atas mereka perkara-perkara tadi, sehingga belum berbicara tentang tahdzir terhadap tokoh-tokoh penyimpangan tadi, sehingga dirangkul semua oleh Halabi sebagai salafiyin dan menuduh para imatuna, para ulama una sebagai mutasyaddid, ghulatut tahdziri wat tajrih, ekstrim dalam mentahdir, ekstrim dalam menjarah. Yang orang pertama yang mereka hantam, Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Yang kedua, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Yang ketiga, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan yang paling mereka benci, Syekh Rabi bin Hadi hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Mereka berupaya untuk memutarbalikkan fakta. Semua permasalahan, semua peristiwa, semua kasus, semua fitnah, pasti lawannya Rabi. Semuanya pasti melawan Rabi. Ini satu pihak lawannya Rabi lagi. Yang ini satu pihak lawannya Rabi lagi. Padahal tidak semuanya demikian. Memang Syekh Rabi yang paling lantang dalam mensikapi mereka. Tetapi para ulama kibar pada masanya pun juga berbicara. Namun sasaran mereka adalah Syekh Rabi bin Hadi. Rabi lagi, Rabi lagi, Rabi lagi, Rabi lagi, Rabi lagi, Rabi lagi. Mereka ini salafiyin. Semuanya adalah salafiyin. Hadza mutasyaddid. Hadza mutasyaddid. Hadza ghulatu tajrih. Barakallahu fikum. Hadza Ali Al-Halabi. Barakallahu fikum. Naam. Ini menjadi pemahaman tamyiz yang begitu dahsyat permusuhannya terhadap ahli sunnah. Di satu sisi mereka mengayomi du'atu balal, dai-dai penyesat umat yang telah nyata-nyata penyimpangannya. Di sisi yang lain mereka yuharifuna ahla sunnah wa da'wat as-salafiyah. Mereka memerangi ahlu sunnah dan dakwah salafiyah dengan peperangan yang begitu dahsyat. Melemparkan syubhat-syubhat di kalangan salafiyin. Membuat kacau ribut salafiyin di mana-mana. Di mana-mana. Yang nyata terasanya di luar sana ya. Kalau yang di Indonesia ini pelaku-pelakunya ketok. Nah, orang-orang lama dari kalangan ex-nya sururiyin. Barakallahu fikum yang mengundang Ali Hasan Abdul Hamid ini ke Indonesia, ya orang-orang itu-itu juga. Linknya ya si Jawas, Abdul Hakim Abdad, Al-Nur Rafi Ghufran, Ahmad Faiz, dan link-link kawan-kawan lamanya itu. Ya. Yang didukung oleh panser-panser muda, Firanda, Ali Musri, Muhammad Arifin Badri, Maududi Abdullah, Abdullah Zain, dan yang lain-lainnya itu. Jadi yang di Indonesia kurang begitu menggeliat eksururiin. Ya, diketahui dengan lebih jelas oleh salafiyin yang telah lama mengkaji dakwah ini dan manhaj ini. Barakallahu fikum. Kelihatan. Setelah itu barakallahu fikum dikala fitnah halabiyah yang dimotori oleh Ali Al-Halabi di timur tengah sana dan oleh Firanda di Indonesia ini dengan link-linknya, muncul lagi fitnah yang baru yang kemudian bergabung lagi dengan mereka, memunculkan berbagai macam syubhat tamyi'. Kali ini dimunculkan oleh seorang doktor yang bernama Ibrahim Ar-Ruhaili, sehingga fitnahnya namanya fitnah Ruhailiyah. Ya subhanallah, yang nempel kepada Ruhaili hadza orang-orangnya Halabi, Firanda dan kawan-kawannya, nempel plek kepada Ruhailiyun. Yang ini lebih halus syubhatnya. Hampir mungkin orang enggak perhatian barakallahu fikum. Di antara syubhatnya Ruhaili ialah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mengedepankan rifqun walin, hikmah, lembut, rifqun, akhlak, mengesampingkan yang namanya rudud, mengesampingkan yang namanya sikap tegas kepada penyimpangan dan ahlul bid'ah. Dari mereka muncul pemahaman gugurnya prinsip hajr. Ini merupakan pemahaman yang bid'ah barakallahu fikum, menggugurkan prinsip hajr mubtadi. Yang mereka angkat adalah pemahaman rifqun walin. Barakallahu fikum. Ketika ada orang yang kemudian tegas mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada, penyimpangan-penyimpangan yang ada, bid'ah-bid'ah yang ada, orang-orang yang menyimpang dituduh sebagai mutasyaddid, tidak punya hikmah, jamaah tahzir, ghulatut tajrih, sama dengan halabiyun. Barakallahu fikum. Tidak terima ketika orang-orang yang menyimpang itu dibongkar penyimpangan-penyimpangannya. Tidak terima dengan tema-tema yang berbau rudud. Tidak terima dengan tema-tema yang berbau manhaj. Tidak terima dengan itu semuanya. Dikatakan keras. Tidak punya hikmah. Barakallahu fikum. Ketika berbicara tentang masalah rudud, membantah ashabul ahwa'i wal bid'ah, disebutkan oleh dia berbagai macam persyaratan-persyaratan yang begitu rumit, yang begitu panjang, yang membuat orang tidak bisa untuk membantah ahlul bid'ah barakallahu. Ini semuanya dibantah, diuraikan, dijabarkan oleh asy-syekh al-allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah. Barakallahu fikum dalam risalah beliau Bayan ma fi nasihatir ruhaili minal khalali wal ikhlal. Barakallahu fikum, panjang terkait dengan pemahaman ruhailiyah ini. Di antara keanehannya Ibrahim Ruhaili yang membuat tercengang para ulama una adalah tidak ngerti yang namanya Jaham bin Safwan. Tidak mengerti yang namanya Jaham bin Safwan. Ketika para ulama una menyebutkan nama Jaham bin Safwan, dikatakan mubtadi umbal. Ada yang mengatakan kafir, ngamuk. Barakallahu, tidak tahu siapa ini Jaham bin Safwan. Begitu keras mereka mensikapinya. Ajib. Katanya para masyayikhna, orang-orang talibul ilm, para pencari ilmu yang belajar akidah ahlus sunnah, belajar tentang asma wa sifat, tentu akan lewat dengan sebuah sekte yang namanya Jahmiyah. Pendirinya adalah Jaham bin Safwan, yang disepakati oleh para ulama sebagai orang yang menyimpang, mubtadi umbal, dan ada yang mengatakan dia kafir. Yang ajib ada sekelas doktor tidak kenal Jaham bin Safwan. Yang lebih ajib lagi, marah-marah, uring-uringan ketika para ulama una menjelaskan tentang keadaan Jaham bin Safwan. Fala haula wala quwata illa billah. Terdengar suara azan ya. Fadhal al-muadzin yuadzin. Yang muadzin silakan azan, dan teruskan lagi insyaallah ila ma yassar.